Vado su con questa domanda di fare ini siapa sesungguhnya siapa hatinya bisa telah putus asa. Ayat kita mengusulkan untuk menjadikan orang-orang yang salah mengibadah siapa fi jazirat Arab, di jazirat Arab. Bagaimana apa ibadah? Lantas bagaimana bisa beribadah kembali kepada siapa? Padahal sudah dinyatakan oleh Nabi telah putus asa. Jawab apa jawabnya kata Syekh? Anna ikhbar Nabi sallallahu alaihi wasallam bi la yakun ala ahadin. Bahwa berita Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keputusasaan syaitan tidak menunjukkan tidak akan terjadi. Ketika Nabi menyatakan memberitakan bahwasanya syaitan telah putus asa, berita dari Nabi ini tidak menunjukkan bahwa itu tidak akan terjadi. Bal yajuz ayyakun, bahkan bisa saja terjadi. Ala khilaf ma tawaqqa'ahu syaitan, berbeda seperti atau ala khilaf ma tawaqqa'ahu syaitan, jadi tidak seperti apa yang telah dinanti-nanti oleh syaitan. Lianna syaitan lam masalah al-qur'an, karena syaitan ketika terjadi pembukaan-pembukaan di beberapa negeri, kemenangan-kemenangan bagi kaum muslimin di beberapa negeri, wa qawiyal islam, dan ketika islam semakin kuat, wa dakhalan nasu fi dinillahi afwajan, dan ketika manusia sudah masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong, ya isa ayah muda siwallah, maka syaitan menjadi putus asa untuk diibadahi dari selain Allah fi hadhil jazirah, di jazirah Arab ini. Jadi yang dipersoalkan di sini adalah syaitan ketika melihat kemenangan-kemenangan ada di pihak kaum muslimin, dan ketika Islam sudah semakin kuat yang ditandakan dengan masuknya manusia ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong, menyebabkan ini semua kondisi menyebabkan siapa menjadi putus asa. Nah, keputus asaan ini yang dimana ini merupakan bentuk putus asanya dari siapa, ini tidak mesti ketika siapa sudah putus asa berarti tidak bisa kembali lagi kondisinya. Tidak mesti menunjukkan bahwasanya manusia tidak lagi beribadah kepada siapa. Kenapa? Kata Syekh rahimahullah ta'ala, walakin hikmatullah ta'ba illa ayyakuna dhali, akan tetapi hikmat Allah tabaraka wa ta'ala yang menolak untuk hal itu terwujudkan. Artinya apa? Keputusasaan syaitan itu hanya bentuk keputusasaan syaitan. Tetapi hikmah dari Allah justru menunjukkan akan tetap ada orang yang beribadah kepada syaitan. Ini min hikmatillah. Ini termasuk dari hikmah Allah tabaraka ta'ala. Wa hadza naqulu wa la budda. Dan inilah yang kita katakan dan itu pasti. Dan itu pasti akan ada, tetap akan ada orang yang beribadah kepada syaitan. Walaupun syaitan sudah putus asa. Ya. Kenapa syaitan bisa dikatakan putus asa? Karena melihat kemenangan kaum muslimin di mana-mana. Negeri-negeri semuanya menjadi negeri muslimin. Ya. Atau kebanyakan negeri-negeri yang ada di alam semesta sudah terbuka menjadi negeri muslimin. Manusia sudah masuk ke dalam Islam berbondong-bondong. Sehingga menyebabkan apa? Syaitan putus asa. Keputusasaan syaitan ini bukan merupakan bentuk final, akan tetapi tetap hikmah Allah tabaraka wa ta'ala yang menentukan. Allah yang menentukan. Syaitan hanya putus asa di sini. Ya, putus asa untuk menjadikan apa? Manusia beribadah kepada syaitan. Karena apa? Karena kondisi yang Islam semakin kuat, kemenangan kaum muslimin di mana-mana, manusia sudah masuk ke dalam Islam secara berbondong-bondong. Qala Syekh rahimahullah ta'ala, wa hadza naqulu wa la budda, dan inilah yang kita katakan dan itu pasti. Kenapa? Li'alla yuqad, agar jangan ada yang mengatakan inna jami'al af'al allati taqa fil jaziratil arabiyyah la yumkin an takuna syirkan. Agar jangan ada yang mengatakan bahwa semua perbuatan yang terjadi di jaziratil arabiyyah itu tidak mungkin menjadi bentuk kesyirikan. Bahwa apa yang terjadi di negeri Arab itu pasti bukan kesyirikan. Jangan sampai ada ucapan seperti ini. Kenapa? Wa ma'lumun anna Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala jaddada tauhid. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, beliau justru memperbaharui tauhid. Justru beliau apa? Memperbaharui tauhid. Nah, fil jaziratil arabiyyah, di jaziratil arabiyyah, wa anna an-nas kanu fi dhalika al-waqti fihi al-musyriku wa ghairu al-musyrik. Dan manusia di saat itu, di waktu itu, di tengah-tengah mereka ada yang musyrik dan ada yang tidak musyrik. Di zamannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ada yang musyrik, ada yang tidak. Nah, sehingga Syekh apa? Bahkan Syekh sendiri keluar dari tanah kelahirannya, dari Hunayjah. Apa? Di Najaf sana, sehingga keluar sampai ke Diriyah, dan Diriyah di situ beliau menasihatkan Al-Sahud yang ketika itu gubernur Najaf Muhammad bin Sahud rahimahullah ta'ala, untuk apa? Untuk mengembalikan agama ini kepada tauhid. Karena apa? Karena kesyirikannya sudah semakin merajalela. Nah, demikian. Baik. Sehingga dari sini apa? Kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala, ma'lum anna Syekh Muhammad bin Abdul rahimahullah ta'ala ajaddat tauhid fi jaziratil arabiyyah wa anna an-nas kanu fi dhalikal waqti fi minal musyrik wa ghayr musyrik. Fal hadis, maka hadis ini akhbara anna waqa'a fi nafsi syaitan. Maka hadis ini hanya memberitakan apa yang terjadi pada diri syaitan. Ya. Jadi jangan dipahami apa? Tidak akan kembali manusia kepada kesyirikan. Jangan. Justru hadis ini hanya menjelaskan tentang apa yang terjadi pada diri syaitan. Ketika syaitan melihat futuhan, ketika syaitan melihat Islam sudah semakin kuat, ketika syaitan melihat manusia sudah masuk ke dalam Islam secara berbondong-bondong, maka syaitan menjadi putus asa. Ya. Maka kata Syekh Muhammad, fal hadis akhbar anna waqa'a fi nafsi syaitan. Dzalika hadis ini hanya memberitakan tentang apa yang terjadi pada diri syaitan di waktu itu. Di waktu itu. Walakinnahu la yadullu 'ala 'adami al-wuqu'. Akan tetapi tidak menunjukkan bahwasanya hal itu tidak mungkin terjadi. Makanya tidak mungkin terjadi untuk kembali beribadah kepada syaitan. Nah, hadis ini tidak menunjukkan bahwa manusia tidak akan mungkin kembali kepada beribadah kepada syaitan. Wahada Rasulullah SAW menyebut, dan di sini justru Nabi kita serupa bersabda, latar kabunna sunana kani perlaku. Sungguh-sungguh kalian akan melakukan menempuh sunnah-sunnah orang-orang sebelum kalian, jalan-jalan orang-orang sebelum kalian. Wahai yukhatib sahab, dalam keadaan Rasulullah SAW mengajak bicara kepada sahab, wahum fi jazirah Arab, dalam keadaan mereka berada di jazirah Arab. Jadi sekali lagi pemahaman yang benar tentang hadis ini, bahwasanya hadis ini hanya menunjukkan tentang kondisi syaitan di kala itu, di mana syaitan ketika melihat futuhat, ketika melihat negeri ini sudah masuk ke dalam Islam, ketika Islam semakin kuat, ketika manusia sudah masuk ke dalam Islam secara berbondong-bondong, syaitan menjadi putus asa. Di kala itu syaitan sudah mulai putus asa, tetapi tidak menunjukkan bahwasanya manusia akan kembali berubah. Baik, ini pemahamannya benar. Jadi jangan dipahami bahwasanya syaitan yang sudah putus asa, dia tidak putus asa syaitan. Tetapi qadar Allah berbicara, tetapi takdir Allah menentukan yang lain. Baik, demikian. Atas yang asal, yang ke-19, anak kula qadar Allah bihi al-yahud wa nasara fi al-Qur'an annahu lana. Kata Syekh Islam Muhammad bin Abdul, bahwa setiap yang dicela oleh Allah pada diri Yahudi dan Nasrani di dalam Al-Qur'an, berarti itu juga celaan bagi kita. Nah, berarti itu juga apa? Celaan bagi kita. Baik. Hada laisa 'ala al-dhabi mudhar. Kata Syekh Muhammad bin Abdul, ini tidak dihukumi secara mutlak dan tidak seperti ini dhahirnya, tidak seperti dhahirnya. Nah, kata Syekh Muhammad ini, ucapan Syekh Islam Muhammad bin Abdul ini tidak mutlak dan tidak seperti dhahirnya. Kenapa? Balduh maltawuhu, bahkan ucapan beliau lana itu bagi kita juga bisa dibawa kepada lana, maksudnya air bibah lina. Lana di sini maksudnya untuk sebagian kita, bukan untuk seluruhannya. Yakudul muradihi al-majmu' dan jadi kata yang dimaksudkan di sini al-majmu' sekumpulan, bukan jadi, bukan keseluruhan. Ya. Yang dimaksudkan lana di sini al-majmu', kumpulannya, sekumpulan, bukan al-jami'. Ya. Beda al-majmu' dengan al-jami'. Ya. Walaupun hurufnya cuma beda satu, beda tipis, tapi maknanya beda. Al-majmu' ini apa? Kumpulan. Ya. Al-jami' semua, keseluruhan. Baik. Maka apa? Kama qala ulama fi qawlihi, sebagaimana ditafsirkan oleh para ulama tentang firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Qur'an ayat 130. Allah menyatakan, ya ma'syaral jinni wal ins, wahai segenap jin dan manusia. Setiap kalimatnya segenap jin dan manusia. Ya. Alam ya'tikum rusulun minkum, belum pernah dan belum pernahkah datang kepada kalian para rasul dari diri kalian sendiri? Lihat kalimatnya, lafaznya apa? Rasulun minkum, dirinya, para rasul dan diri kalian sendiri. Berarti secara bahagiannya apa? Berarti ada rasul dari kalian sendiri, manusia sendiri kan? Karena ya masalah ya masalah gini mah, wahai segenap jin dan manusia, dohirnya seperti ini. Tapi kata Syekh apa? Kata Syekh warusul kan minat isi bakal. Dan para rasul itu hanya dari bangsa manusia saja. Ya. Dan rasul itu hanya dari bangsa manusia saja. Ya. Baik. Adapun dari kalangan jin, rasul yang dimaukan adalah hanya mundir, pemberi peringatan. Ya. Hanya mundir, pemberi peringatan, bukan rasul. Artinya apa? Ketika mendengar bacaan Al-Qur'an dari rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia pergi ke tempat kemudian memberikan peringatan. Ya Allah, haji ya Allah. Ya. Wahai kaum, semua apa penuhilah semua yang disampaikan oleh Rasulullah. Apakah dia Rasul? Bukan. Dia hanya apa? Hanya jin yang mendengar dari Rasulullah bacaan Rasulullah. Ulang kaumnya menyampaikan pernyataan tersebut bagi kaum. Bukan saja Rasul dia. Kalau seandainya itu Rasul berarti ada ya, padahal kata kita seperti apa? Kata-kata ini, ya, sebagai penutup kepala, kan? Dan tidak ada musuh. Ya. Sehingga kata Syekh, wa rusul kanu minal insan, sedangkan para rasul hanyalah dari kalangan manusia saja. Wa idza waqa'a tashabbuhun bil yahudi wa nasara, sehingga apabila terjadi bentuk tasyabbuh penyerupaan terhadap bangsa Yahudi dan Nasrani, maka dapatlah yang mutlak wa yaqulana, maka celahannya tersebut bisa bagi mereka dan bisa bagi kita. Ya, bisa bagi mereka dan bisa bagi kita. Wa ma min ahadin minan nas illa qawli syahadu bil yahudi aw nasara, karena tidak ada satu orang pun dari manusia keumumannya, tidak ada satu orang dari manusia keumumannya melainkan apa? Melainkan pada diri ada syahadu, ada sifat menyerupai kepada yahudi dan nasara. Keumumannya tidak ada yang menyerupai dan nasrani. Falladhi, maka orang yang bermaksiat kepada Allah ala basiratin, di atas basirah, di atas ilmu pengetahuan, fihi syabah min al-yahud, berarti apa? Berarti dia menyerupai Yahudi. Ya, kenapa? Karena dia bermaksiat di atas basirah. Orang Yahudi bermaksiat kepada Allah di atas apa? Di atas dasar. Ya, sehingga orang yang bermaksiat kepada Allah dalam keadaan dia tahu itu adalah maksiat, dan dia berdiri di dalam ya. Ini serupa dengan ini. Walladzi ya'budullah 'ala al-madzalah, sedangkan orang yang beribadah kepada Allah di atas kesesatan, di insyaallah dengan berarti dia serupa dengan kaum nasrani. Walladzi yaqsudun nas, dan orang yang kasar kepada orang lain, orang yang kasar dengki kepada orang lain, ini juga titik siapa hukumnya? Berarti ada sifat yang sama dengan kaum yang ya, orang yang punya kasar itu berarti dia sudah mirip dengan yang mungkin sudah perangainya sudah sama dengan yang lain. Walladzi nah, walladzi yaqsudun nas 'ala ma atahu Allah min fadlih, orang yang hasad kepada orang lain atas apa yang Allah berikan kepada remeh dari kerugiannya. Jadi siapa kita berani berada pada kesempatan dengan sifat yang ini, maka berapa dan kemudian seterusnya. Wahin kana yang sin lebih kuatnya, lalu tidak yang punya pintu makas, maka tidak ada pintu. Tetapi jika yang dimaksudkan oleh Syekhul Islam rahimahullah ta'ala, yang dimaksudkan adalah pasti pada umat ini akan ada satu perangai, satu perilaku yang sama dengan Yahudi atau Nasrani, maka kita menyebut apa? Mengatakan ada anak kamu berbuat, maka kita akan sesuai dengan apa yang dia lakukan dan apa yang dia katakan. Sesuai dengan bagian dia, setiap manusia hampir tidak sama dari sifat yang berbeda dan hampir setiap manusia tidak apa, hampir apa keumumannya, keumumannya, kebanyakannya dari manusia tidak terpaksa dari sifat yang berbeda. Apakah dalam bentuk dia berusia empat tahun dalam keadaan dia sudah tahu? Apakah dalam bentuk dia kasar kepada orang lain terhadap apa yang Allah berikan kepada orang lain? Ya. Apakah dalam bentuk dia beribadah di atas kesesatan? Ya. Nah, demikian. Rabuah. Nah, li'annahu kallaman yasna kata Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah. Karena kalau anjaslah hampir-hampir tidak ada yang selamat, ya sedikit sekali, sedikit sekali orang yang bisa selamat dari sini dari negara-negara yang dilakukan ini nasrani maupun musyrik. Baik, awalnya karena ulama juga begitu hukum nasrani. Kalau yang dimaukan oleh Syekh adalah segala yang tercela yang ada pada kaum Yahudi dan Nasrani, apa yang dikatakan oleh Yahudi dan Nasrani bahwa bagi umat ala sebagian umum, maka berlaku bagi umat ini secara umum, maka tidak setiap orang sama dengan Yahudi dan Nasrani, hanya umatnya mereka seperti Yahudi dan Nasrani. Al-Ijrun yang kedua, anak mutafak baru ingat bahwasanya telah ditetapkan pada mereka anak ibadah makna anak mereka bahwasanya ibadah itu dibangun di atas makhluk. Jadi mereka semua bahwa ibadah itu dasarnya adalah dasarnya adalah perintah. Pasal fitnah hadir sehingga di dalam perkara ini ada tadbir, ada peringatan ala nasabil qabri atas pertanyaan-pertanyaan di dalam kubur. Adanya tadbir peringatan kalau ibadah dasarnya adalah perintah, berarti apa? Berarti benar bahwa di alam kubur nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan. Apa pertanyaan tersebut? Amma man rabbuka? Jadi pertanyaan siapa Rabb? Allah. Ada pun pertanyaan siapa Rabb? Maka itu jelas. Ya, jelas. Kenapa? Karena semua orang pasti akan ada pertanyaan siapa Rabb. Siapa Nabi? Pamin Ibar An-Nabi. Maka hal ini diambil dari berita gaib yang disampaikan oleh Nabi SAW. Berita gaib yang disampaikan oleh Nabi SAW yaitu apa? Tuhan akan ada umat orang yang berhubungan muslimin yang mengikuti sunnah-sunnahnya yang berhubungan. Baik. Wa amma nabi ada pertanyaan apa agama? Bagi kaum ini maka diangkat dari ucapan mereka bid'ah terakhir tadi pertanyaan ya, kalau ada orang Islam kecuali yang dibangun di atas dari atas tidak menyebabkan al-fis, tidak menyebabkan al-fis, atau yang menyebabkan al-fis, tidak menyebabkan al-fis, orang tadi, tidak menyebabkan al-fis, tidak menyebabkan al-fis, tidak menyebabkan al-fis, tidak menyebabkan al-fis, mau menjadi seperti apa bentuknya sebenarnya itu punya karena bukan merupakan apa bagian bagian sebenarnya jadi itu berkaya yang tidak bisa.